Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Masjid Pokong Dalangan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kajian kita dalam kesempatan kali ini cuma satu sesi sampai jam 9 saja karena ada satu dan lain hal. Kemudian dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membaca risalah atau buku berjudul Mahiyah Salafiyah, apa itu Salafi, karya Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, salah satu dosen di UIM Jamiah Islamiyah Madinah. Dan asalnya ini adalah muhadharah, kajian tematik beliau di salah satu daurah yang diadakan di satu masjid sebagaimana di halaman 6. Ini Ulqiyat Hadil Muhadarah, kajian tematik ini disampaikan di masjid namanya Jami' Faqih di daerah atau di kampung Aziziyah di kota Mekah Al-Mukarramah tahun 1431 Hijriah. Ya, langsung kita mulai dari muqaddimah di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُتِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ فَأَبْدَأُ مَكَ أَكُمْ مُلَايِ dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dan menyanjungnya al-khaira kullahu atas segala kebaikan, karena tidak ada kebaikan yudrak yang bisa didapatkan kecuali dengan bantuan Allah Ta'ala. Dan diantara tamami fadlihi sempurnanya anugerah Allah dan nikmatnya kepada saya dan kepada anda sekalian, Allah siapkan bagi kita pertemuan ini di satu tempat yang penuh berkah, yaitu Mukarramah, dan kita berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mengingat Allah. Maka pada Allah aku mohon agar Allah jadikan kita semua di antara orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti perkataan yang terbaik. Innahu sami'un mujib, jadi adalah zat yang mendengar doa dan mengabulkannya. Ya ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keadaan manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam jahiliyah wa amayatin dan kebutaan. Ya, bentuknya kemusyrikan, kezaliman, wa riwayah, dan ya ghawa itu artinya perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang jelek. Lantas Allah mengutus pemimpin manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ala fatratin minar rusul, di masa kosong para rasul, untuk meluruskan agama yang bengkok. Fayaqulu, lantas mereka pun manusia mengucapkan la ilaha illallah, fayuflihu, dan lantas mereka pun beruntung. Faja'a ma'ahul haq, datanglah kebenaran bersama beliau sang Nabi, dan hancurlah kebatilan, dan datanglah kebenaran ma'ahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang bersama Nabi kehidupan dan keadilan. Dengan sang Nabi Allah mengutus, Allah menghapus kemusyrikan. Ya, arsalallahu jalla fi'ulahu. Jalla artinya mulia, fi'ulahu di atas sana. Mengutusnya rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Basyiran pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Nadiran kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir. Basyiran kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan sang Rasul. Nadiran kabar ancaman bagi seorang yang durhaka pada sang Rasul, wasadda dan menghalangi dari ajaran sang Rasul. Fafaraqallahu bihi, maka dengan sang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan kebenaran dan kebatilan. Allah jalla fi'ulah berfirman, ya ahlal kitabi, wahai ahlil kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak dari hal-hal yang kalian sembunyikan dari Alkitab, wa ya'fu, dan membiarkan banyak yang lain. Sungguh ja'akum, dia datang kepada kalian dari Allah. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, dan kitab yang menjelaskan. Allah memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut siapa saja orang yang mencari ridhonya. Allah akan tunjukkan pada mereka subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Allah keluarkan mereka dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya dengan izinnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Al-Hafidz Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir, dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, yang dimaksud dengan cahaya di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anarallahu bihi, dengannya Allah menerangi kebenaran dan menampakkan Islam, menghancurkan kesyirikan. Fawa, maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nurun, adalah cahaya bagi siapa saja yang mencari terang dengannya. Maka beliau akan menjelaskan, atau yubayinu bihi, Allah jelaskan dengannya al-haqqa, kebenaran. Sehingga yang dimaksud dengan cahaya di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15 adalah cahaya abstrak, ya, bukan konkret. Karena yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Atha ibn Sa'ib rahimahullah, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn Al-As, lalu kukatakan padanya, akhbirni, tolong ceritakan padaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Ya, beliau katakan, ajal iya, wallahi demi Allah, sungguh innahu la mausufun. Ya, bahasanya sang Rasul telah disebutkan sifatnya dalam Taurat dengan sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu di Al-Qur'an, dan ini ada juga di Taurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan kabar ancaman. Hirzan, sebagai pelindung, lil ummiyin, bagi ummiyin, yaitu orang-orang Arab yang agamanya adalah agama kemusyrikan. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Kunamai dirimu dengan nama al-mutawakil. Laisa bifadhin ghalidhin, bukan orang yang keras dan kasar. Wala sakhabin fil aswaq, bukan pula orang yang suka teriak-teriak. Di antaranya teriak-teriak di pasar. Engkau bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Namun sifatmu adalah memaafkan dan mengampuni. dan Allah tidak akan mewafatkanmu sampai Allah luruskan dengan sebab dirimu agama yang bengkok. Biayakulu, sehingga mereka mengatakan, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah. Maka dengan la ilaha illallah Allah buka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tergembok dan tertutup. Didiatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya serta juga ada di Syama'il Nabi serta Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Anas. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, ad-du'a minha kullu syai', segala sesuatu terang benderang. Maka tatkala hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari itu, maka gelaplah segala sesuatu. Tentu terang dan gelap di sini adalah abstrak dan bukan konkret. Terjadi gerhana saat Nabi wafat, tidak demikian. Namun karena betapa sedihnya para sahabat ditinggal Nabi, ditinggal mati oleh Nabi, maka seakan-akan segalanya gelap. Walamma, dan tatkala nafatna, kami kibaskan tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kami memakamkan Nabi. Atau walamma, dan tidaklah kami kibaskan tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kami memakamkan Nabi, hatta sampai angkarna kulubana, kami terasa asing, merasa aneh dengan hati kami sendiri. Ini hadis ini dikomentari oleh Tirmidzi, Gharib Sahih, dinilai oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Juz 7 Al-Dhahabi, dan juga dinilai oleh Al-Albani. Wahada ta'bir, dan ungkapan ini adalah ta'birun, ungkapan tentang al-lau'ah. Lau'ah mestinya maknanya sedih. Karena bifakti, karena kehilangan Sayyidil Mursalin, pemimpin para utusan, para rasul. Wasiddati, dan betapa beratnya tilka sa'ah waktu itu atas para sahabat, sampai-sampai mereka menganggap merasa asing dengan diri mereka sendiri, karena demikian sedihnya mereka karena berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan terputusnya wahyu. Lau'ah artinya ya sedih, emosi karena sedih atau yang lain. Dan diriatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu yaqumu yaumal jum'ati, berdiri pada hari Jumat di atas ila syajaratin aw nakhlatin, berdiri menyampaikan khutbah di atas pohon, atau itu maksudnya batang pohon kurma, nakhlah. Lantas ada salah satu perempuan Ansar atau laki-laki Ansar mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau kami jadikan untuk Anda mimbar? Kami buatkan untuk Anda mimbar." Maka Nabi katakan, "Terserah kalian." Maka mereka pun membuatkan mimbar untuk Nabi. Falam makana, maka tatkala tiba hari Jumat, dufi'a ilal mimbar, maka Nabi dan menuju mimbar dan berdiri di atas mimbar. Fasahatin nakhlatu, maka batang pohon kurma yang ditinggal oleh Nabi itu berteriak sihahas sabiyyi, sebagaimana teriakan tangisan anak kecil. Maka dia ditinggal oleh Nabi, maka dia teriak, meneriak, teriak, menangis sebagaimana tangisan anak kecil yang ditinggal oleh ibunya. Akhirnya Nabi pun turun kemudian memeluknya. Nabi peluk batang pohon kurma itu. Ta'innu anina sabiyyi, maka batang pohon kurma tersebut terseduh-seduh sebagaimana terseduh-seduhnya anak kecil, alladzi yusakkan, yang sedang ditenangkan. Qal sallallahu alaihi wasallam, kanat tabaki, Nabi mengatakan pada para sahabat bahasanya batang pohon kurma ini menangis. Menangis siapa? Maka natasma'u minad dzikr indaha, hilangnya adzikr, hilangnya peringatan, nasihat yang dia dengar, indaha, di dekatnya saat Nabi berdiri di atasnya menyampaikan khutbah Jumat. Walihada, oleh karena itu Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala idha rawa hadal hadis habaka. Hasan al-Basri ketika meriatkan hadis ini, yaitu hadis cerita tentang menangisnya batang pohon korma karena ditinggal oleh Nabi, ditinggal menjauh oleh Nabi SAW, Hasan al-Basri menangis. Waqal, Hasan al-Basri mengatakan, ya ma'asaral muslimin wa ikam muslimin, al-khoshabah, kayu itu, tahinnu ila Rasulillah, kangen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syauqan ila liqaihi, rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Maka jika kayu saja itu rindu dengan Nabi, fa antum ahaqqu an tasyaqu ilaihi, maka kalian lebih layak, lebih berhak dan lebih harus rindu untuk bisa berjumpa dengan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabata hadat tamhid, setelah pengantar di atas, maka kajian tematik ini sebagaimana telah kalian dengar judulnya, judul yang luas, itu apa itu salafiyah. Dikarenakan tempat dan waktu tidaklah memungkinkan untuk membahas topik ini dari semua sisinya, maka aku akan pilih jumlah tamna nukot, beberapa poin yang akan menjadi lil kalam alaiha untuk dibahas dan dibicarakan. Yang pertama, pengertian salaf dalam bahasa Arab. Siapa itu salaf secara istilah? Beberapa nama-nama syar'i untuk salafus saleh, hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salaf, keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah, dan simat, ciri-ciri, ma'alim, rambu-rambu manhaj salafi, kemudian penutup yang isinya adalah kalimatun mudhi'atun fil bab, sejumlah kalimat-kalimat pencerahan filbab tentang masalah ini. Ya, maka poin yang pertama, makna salafi dalam, makna salaf dalam bahasa Arab. Sin, lam dan fa itu menunjukkan makna taqaddum wa sabqin, dahulu dan dahulu. Oleh karena itu kata-kata salaf fil lughati dalam bahasa Arab artinya adalah al-mutaqaddim, orang terdahulu, as-sabiq, orang yang dahulu. Dan salaf adalah jamak dari salif. Salif itu dibentuk jamaknya aslaf, suluf dan sulaf. Waktu telak dan digunakanlah kata-kata salaf untuk pengertian kullu mutaqaddim, semua orang dahulu dan orang yang lebih dulu daripada Anda, yaitu kerabat-kerabat Anda yang lebih dahulu. Contohnya firman Allah jalla fi'ula, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang belakangan. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya untuk ayat ini, maknanya adalah as-salafu salaf di sini man taqaddama minal aba, nenek moyang yang terdahulu. Kami jadikan mereka sebagai orang-orang terdahulu supaya diambil pelajaran berkenaan dengan kejadian-kejadian yang mereka alami bagi orang-orang yang belakangan. Contoh kata salaf yang lain di surat An-Nisa, dan kalian mengumpulkan dua wanita yang saudara sekandung, maka itu tidak boleh ilama qad salafa, kecuali apa yang telah terdahulu. Artinya man taqaddama min fi'likum, yaitu perbuatan kalian yang dahulu. Fadhalika, maka hal itu adalah mutajafan anhu, satu hal yang dijauhi, satu hal yang dijauhi. Maka pengecualian di sini adalah pengecualian dari dosa yang dahulu tidak berdosa, bukan menunjukkan bolehnya perbuatan. Oleh karena itu, misalnya ada kalimat li fulanin salafun karimun, fulan itu memiliki salaf yang mulia, artinya aba'un mutaqaddimuna, nenek moyang terdahulu. Demikian penjelasan Ar-Rahib Al-Asfahani di kitabnya Al-Mufradat. Ini buku khusus tentang kamus istilah-istilah Al-Quran. Itu ada Ar-Rahib Al-Asfahani di kitabnya Al-Mufradat. Istilah-istilah Al-Quran, makna-makna di Al-Quran, apa maksudnya, apa maknanya, apa saja makna yang di Al-Quran, ini dijelaskan beliau di bukunya ini. Sedangkan Ibnu Athir, demikian juga Ibnu Mangdur, mengatakan bahasanya salaf itu mutaqaddim wa sabiq, orang yang terdahulu dan orang yang mendahului, fi sinni dalam umur. Bahasa lainnya berarti apa? Orang yang umurnya lebih tua. Wal fadl atau terdahulu dalam keutamaan, orang yang lebih mulia. Berarti orang yang lebih mulia. Ibnu Mangdur mengatakan salaf aidan juga maknanya man taqaddamaka min abaika, nenek moyangmu yang mendahuluimu. Wa dzawi qurbatika, dan kerabatmu yang mereka itu di atasmu dalam umur dan dalam keutamaan atau kemuliaan. Oleh karena itu generasi terdahulu min at-tabi'in, dari kalangan tabi'i, disebut salafus saleh. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya inilah maknanya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah, dan hadis ini punya kisah panjang, yaitu Nabi SAW berbisik kepada putrinya Fatimah radhiallahu anha, lantas putrinya menangis. Tatkala Nabi melihat sedihnya putrinya, maka Nabi berbisik untuk kali yang kedua, kemudian Fatimah tertawa. Aisyah kemudian bertanya pada Fatimah tentang apa makna menangis dan tertawa tersebut. Fatimah tidak mau cerita. Setelah Nabi SAW wafat, maka Aisyah yang penasaran tentang apa itu makna menangis dan tertawa kembali bertanya kepada Fatimah. Maka Fatimah memberikan jawaban dengan mengatakan, pada saat Nabi berbisik kepadaku di kali yang pertama, Nabi mengkabarkan kepadaku bahasanya Jibril telah yu'aridu al-Qur'ana, telah semaan al-Qur'an dengan Nabi. Biasanya setahun satu kali, sedangkan al-an tahun ini semaannya setahun dua kali. Waqala laha, maka Nabi berkata pada Fatimah, wa inilah ura, dan aku tidaklah menyangka al-ajala ila qadiktaroba. Ura itu menyangka, ara yakin. Kalau baca ura artinya menyangka, ura maknanya adhunnu. Ya, tidaklah aku menyangka ajal kecuali telah dekat. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau wahai Fatimah pada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu analaki, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Ya, maka aku menangis dengan tangisan yang telah engkau lihat wahai Aisyah. Tatkala Nabi melihat sedihku, maka Nabi berbisik untuk yang kedua dan mengatakan wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha engkau menjadi pemimpin wanita-wanita yang beriman atau pemimpin wanita-wanita umat ini? Qalat, fadhahiktu, maka aku tertawa dengan tertawa yang engkau lihat. An-Nawawi di Sarah Sahih Muslim menjelaskan perkataan Nabi, fa innahu ni'mas salafu ana laki, artinya salaf di sini orang terdahulu. Wa makna dan makna kalimat ini, aku adalah orang yang terdahulu di depanmu. Fataridini alayya, maka engkau akan datang kepadaku. Ini makna salaf dalam bahasa Arab. Kemudian makna salaf secara istilah, mada telah berlalu bersama kita, salaf dalam bahasa Arab yaitu orang yang mendahului anda dan lebih dulu daripada anda dalam usia dan keistimewaan. Ya, maka wahuna, dan di sini nu'arij, kita akan membahas tahdid, batasan kata-kata ini dari sisi istilah. Allah Jalla wa'ala di kitabnya yang mulia berfirman, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu dan yang pertama kali dari kalangan Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radallahu anhum wa radu an, mereka ridha pada Allah dan Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Allah siapkan untuk mereka jannah yang mengalir beberapa jannah yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tinggal di dalamnya abadan selamanya. Itu adalah keberuntungan yang besar. Dalam Sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan di sini manusia di sini am, artinya manusia sejak masa dari sejak masa Adam, maka manusia terbaik sejak masa Adam sampai hari akhir setelah para nabi adalah para sahabat. Qarni generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, dan akan datang sekelompok orang yang persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini redaksi Bukhari. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik? Qal, maka Nabi mengatakan, generasi yang aku ada di dalamnya, kemudian generasi kedua, kemudian generasi yang ketiga. Dan dalam masalah ini terdapat ahadis wa'iddah, beberapa hadis. Fal ayatu, maka ayat yang telah lewat yang ada di surat At-Taubah. Demikian juga sejumlah hadis menunjukkan khairiyatis sahabah. Bahasanya para sahabat adalah generasi terbaik. Dan bahasanya mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang tidak diragukan dan tidak diragukan, anang bahasanya para sahabat adalah as-salaf dalam pengertian al-mutaqaddim alaina, yang mendahului kita. Mendahului kita dalam keistimewaan, mereka lebih mulia daripada kita. Dan mendahului kita dalam masalah ilmu dan iman. Akan tapi di sini ada pertanyaan penting. Pertanyaannya adalah, apakah pembatasan dengan waktu yang terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah serta yang lain dari hadis-hadis itu sudah cukup untuk membatasi pengertian salaf secara istilah? Dengan kata lain, apakah semua orang yang hidup di masa yang berkah tersebut cukup ayakuna minas salafis salih, menjadi bagian dari salafus salih, yaitu manusia-manusia yang diteladani? Jawabannya, la qat'an, tentu saja belum cukup. Karena dahulu dari sisi waktu tidaklah cukup fita'ini salaf untuk menetapkan salaf. It karena labuta, tidak boleh tidak harus ditambahkan kepada hal ini kaidun muhimun, persyaratan yang penting, yaitu mencocoki Quran dan Sunnah dan mencocoki para sahabat. Oleh karena itu kita jumpai para imam sunnah, yukayyidu, para ulama sunnah, mereka memberikan batasan untuk istilah ini sehingga mereka mengatakan salafus saleh. Liyahuja bidzalika, sehingga tidak termasuk dalam hal ini salafut taleh, salaf yang jelek yang ada di masa mereka, yaitu yang ada di masa salaf, namun mereka tidak sesuai dengan pemahaman salaf, tidak sesuai dengan minwal, model salaf, model beragamanya sahabat, wa minhajihim, dan jalan para sahabat. Dan sebagaimana dikatakan, realita sebaik-baik bukti. Maka realita menunjukkan bahasanya qadariyah itu muncul baina adhuri jam'in, di tengah-tengah sejumlah sahabat, masih ada sejumlah sahabat. Dan hadis Abdullah bin Umar yang berlepas diri dari qadariyah, satu hadis yang terkenal dan terkenal, yang merupakan hadis pertama di Sahih Muslim. Wa kadzalika, demikian juga khawarij muncul ala Ali, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Masih ada Ali dan para sahabat yang lain. Wahum, maka khawarij itu muncul di tengah-tengah para sahabat. Dan tatkala Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma mendebat khawarij, satu perdebatan yang terkenal dan terkenal, yang riwayatnya diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan yang lain dengan sanad yang sahih, Maka di antara yang diucapkan oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij istidlalan untuk membuktikan, sebagai pembuktian dari Ibnu Abbas bahasanya Khawarij itu sesat, Ibnu Abbas mengatakan, "Wangduru laisa fikum minhum ay minas sahabah ahad." Lihatlah, tidak ada di tengah-tengah kalian wahai Khawarij satupun dari mereka, itu para sahabat. Maka keberadaan para sahabat menjadi menjadi bukti sesat dan tidaknya Khawarij. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang menjadi Khawarij, dan bagaimana Khawarij menunjukkan sesatnya mereka. Wahada, dan tidak adanya sahabat yang menjadi Khawarij dan menjadi bagian dari Khawarij, kafin, dah cukup untuk menunjukkan sesatnya mereka. Dan jika demikian, maka Khawarij muncul di masa masih ada sahabat. Qadariyah muncul masih dijumpai oleh Ibnu Umar. Maka jika demikian, maka dahulu dari sisi waktu tidaklah cukup untuk menjadikan seorang itu bagian dari salafus saleh. Waqat akhraja Muslim, diriatkan oleh Muslim di muqaddimah sahih Muslim dari Ali ibn Syaqiq rahimallah annahu qala, aku mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan, dan ini beliau mengatakannya di depan banyak orang, tinggalkanlah hadis dari Amr ibn Thabit. Kenapa kata Ibn Mubarak fa'afanya fa'ta'lil? Karena innahu, sesungguhnya dia Amr ibn Thabit, yastumus salafa, mencaci maki salaf. Dan salaf fi hadzal maqam, dalam konteks ini adalah sahabat dan bukan yang lain. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya bahasanya semata-mata hidup di masa tabi'in atau tabi'in tidaklah cukup untuk menyebabkan orangnya itu disebut salafus saleh. Ya, orang yang hidup di masa tabi'in dan tabi'in itu kita katakan salafus saleh manakala mereka sejalan dengan sahabat. Sejalan dengan sahabat. Ya, karena itu Qadariyah muncul masih ada Ibnu Umar, berarti mereka berada di generasi tabi'in. Khawarij muncul masih ada Ali, berarti mereka ini generasi tabi'in, hidup di masa generasi tabi'in. Maka rakyat yang berada di generasi tabi'in tetapi tabi'in tidak dikatakan salafus saleh kecuali dengan syarat mencocoki para sahabat dalam beragama, terutama dalam masalah berakidah. Oleh karena itu, maka salaf ketika disebut bisa artinya adalah sahabat, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, fa'inau kana yastumu salafa, salaf di sini artinya sahabat. Maka yang jadi tolak ukur salaf itu sahabat. Orang yang hidup di masa tabi'in dia salafus saleh kalau dia mencocoki sahabat, demikian juga tabi'in, karena tolak ukur salaf adalah sahabat. Waqad bayyana hadzal istilah, dan istilah ini yaitu salafiyah telah dijelaskan oleh sejumlah ulama, misalnya Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah Ahmad bin Hanbal rahimallahu wa radhi anhu, dalam risalah beliau yang terkenal yaitu Usulussunnah, beliau mengatakan pokok sunnah, yaitu pokok Ahlussunnah menurut kami berpegang teguh dengan ma alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan corak beragamanya para sahabat. Apa ini? Salaf. Ini salafiyah. Ajaran salafi berpegang teguh dengan model beragamanya para sahabat dan meneladani mereka dalam model beragama. As-Safariyani rahimallahu taala di kitabnya Lawami'il Anwar mengatakan, "Wal murad bi madzhabis salaf." Yang dimaksud dengan madzhabus salaf, ini menunjukkan bahwa istilah madzhabus salaf sudah dikenal di masa silam, adalah makana alaihi sahabatul kiram. Makana alaihi ashabatul kiram adalah model beragama yang dianut oleh para sahabat yang mulia. Untuk tabi'in lihat, untuk sahabat bandingkan dengan kalimat beliau untuk tabi'in, wa a'yanu tabi'in, dan tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti lahum, mereka para sahabat, bi ihsan, yang dengan baik. Maka untuk tabi'in dikatakan a'yan, tokoh-tokohnya. tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh mereka dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang meneladani para sahabat. Wa atba'uhum dan tabi'in. Wa a'immatuddin, para imam agama yang mereka itu diakui sebagai imam. Wa urifa, dan dikenal memiliki kedudukan yang agung dalam masalah agama. Wa talaqqa an-nas, dan manusia menerima perkataan mereka dari generasi ke generasi. Khalaf, menerimanya dari salaf. Dunaman, dan tidak termasuk salafus saleh, orang-orang yang tertuduh bibid'atin, memiliki menganut ajaran bid'ah atau terkenal dengan gelaran ghairi murdin, yang tidak diridai. Maka mim ra'dat itu bisa dibaca maradin, bisa dibaca murdin. Kalau maradin sakit, murdin dari kata-kata radia artinya yang diridai. Ya, bukan khawarij, bukan rafidah, bukan qadariyah, bukan murji'ah, jabariyah, jahmiyah, mu'tazilah, karamiyah dan semacam mereka. Sekian perkataan beliau. Dan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimallahu wa ghafarallah, di kitabnya yang bagus Sifat Ilahiyah Fidail Kitab wa Sunnah, mengatakan pada saat tutlak digunakan kata-kata salaf, innaman na'ni biha, maka yang kami maksudkan secara istilah salaf adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi yang mereka hadir di masa Nabi dengan mengambil agama dari Nabi mubasaratan secara langsung, raddan tarian, segar dan segar, karena masih langsung dari Nabi, mengambil agama langsung dari Nabi, baik dalam masalah usul ataupun furu', dalam masalah pokok yaitu akidah ataupun masalah hukum dan hukum ibadah. Dan sebagaimana termasuk dalam istilah salaf, orang-orang yang mengikuti para tabi'in, yang mengikuti para sahabat. Itulah orang-orang yang mewarisi ilmu para sahabat sebelum yatulu panjang alihi al-amat waktu. Sebelum ada jeda waktu yang sangat panjang antara mereka dengan sahabat. Waladina, mereka para tabi'in adalah orang-orang yang tercakup dalam pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dan sanjungan Rasul untuk mereka dalam hadis bahasanya mereka adalah sebaik-baik manusia. Wa kama yashmalu, sebagaimana istilah salaf itu juga mencakup tabi'in. Wa hadza wa huwa lafdhun mustalahun alaihi, maka salaf adalah lafaz, adalah istilah yang dibuat untuk mereka. Wa qad dhahara hadzal istilah, dan istilah ini nampak atau muncul dan terkenal, hina dhahara nizaa, ketika muncul perselisihan. Wa dara, dan terjadi haula, di sekitar pokok-pokok agama yaitu akidah, perselisihan di antara berbagai macam sekte dalam ilmu kalam. Wa hawala al-jami', dan semua pihak, semua sekte berupaya menisbatkan diri kepada salaf dan berupaya mengumumkan bahasanya ajarannya adalah makan ahli salaf as-salih, adalah ajaran yang dipegang oleh salafus salih. Idan, maka jika demikian, tidak boleh tidak harus muncul dalam kondisi ini sejumlah asas dan kaidah yang jelas rambu-rambunya, yang kokoh. Asas dan kaidah ittijah salafi, bagaimanakah cara pandang salafi. Hatta layal tamis, sehingga tidaklah rancu keadaannya untuk orang-orang yang ingin meneladani mereka para salafus saleh, wayan suju, dan menenun mengikuti model mereka, yaitu menenun benang-benang kesalehan dan kebaikan sesuai dengan model yang telah digariskan oleh mereka salafus saleh. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami bahasanya tolak ukur salaf adalah sahabat. Dan salaf bisa digunakan untuk generasi tabi'in dan tabi' tabi'in, syaratnya sejalan dengan sahabat. Di tempat yang lain, di halaman yang lain, Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan, jelaslah dari keterangan yang lewat bahasanya madlul makna salafiyah asbaha istilahan secara istilah, jadilah secara istilah yutlak digunakan dalam pengertian tariqati ra'il al-awwal, ra'il generasi, cara beragama generasi terdahulu, dan demikian itu para sahabat dan orang-orang yang meladani mereka dalam mengambil ilmu, dalam metode pemahaman, dalam karakter dakwah. Falam ya'ud, maka tidaklah lagi istilah salaf terbatas pada bidaurin tarikhiyin, periode sejarah tertentu. Bahkan wajib dipahami ala annahu matlulun mustamirun, itu adalah makna yang berkelanjutan, istimrar al-hayati, selama berlanjutnya kehidupan. Wadaruati, dan satu hal yang urgen, inhisar, untuk membatasi firqatun najiyah pada ulama hadis dan sunnah. Wahum, dan mereka ulama hadis dan sunnah adalah pemilik manhaj ini, dan mereka itulah yang akan baqiyah eksis sampai hari kiamat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus ada sekelompok dari umatku yang akan mendapatkan kemenangan, tegak di atas kebenaran, tidaklah menyelisih mereka orang-orang yang, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka ataupun orang yang tidak mau menolong mereka. Ya, maka beliau tegaskan bahwasanya salaf itu bukan hanya sekedar fase sejarah tertentu, namun dia memiliki model yang tadi telah ditegaskan oleh Safariani. Bahasanya beliau sampaikan ada yang namanya madhabus salaf. Ya, maka ini bantahan untuk sebagian orang yang mengatakan bahasanya ya, salaf itu adalah periode waktu tertentu, dan para sahabat itu tidak punya model beragama. Ini tidak ada yang namanya madhabus salaf, model beragama ala salaf. Maka ini satu hal yang tidak benar. Para ulama telah menegaskan hal ini. Ya, kalau saya Muhammad Aman itu ya, ulama muasirin, kita lihat ya, Safariani. Ya, beliau ulama terdahulu, beliau menegaskan adanya madhabus salaf, ada model beragama ala salaf. Berarti kalau madhabus salaf itu salaf, berarti bukan hanya sekedar periode waktu tertentu, generasi, tiga generasi yang mereka tidak punya model beragama, tidak demikian. Non, mereka punya model beragama, itulah yang disebut dengan madhabus salaf. Dan hadis yang disebutkan oleh beliau adalah hadis muttafaqun alaih dari Muawiyah. Fa'alimna, maka kita tahu dari keterangan yang lewat apa itu makna salaf secara istilah. Siapa itu? As-sahabah, para sahabat. Dan generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'tabi'in, itu bisa disebut salaf dengan syarat. Mereka mengikuti para sahabat bi'ihsanin, dengan baik. Karena mengikuti sahabat itu ada dua macam, ada bi'ihsanin dan ada bi'isa'atin, dengan baik dan dengan jelek. Mengikuti sahabat dengan jelek, manakala dia campur hal tersebut dengan berbagai macam kreativitas dan inovasi beragama yang tidak dicontohkan oleh para sahabat. Ya, wasar ala tariqi, demikian sampai hari kiamat, dan berjalan di atas jalan para sahabat dan mengikuti jejak para sahabat. Kemudian ya, fasal yang ketiga atau bab yang ketiga atau poin yang ketiga, beberapa nama yang syar'i, nama-nama lain untuk salafus saleh. An-nadhir fi, orang yang mentelaah perkataan banyak ulama, yajitu, akan mendapat di bahasa mereka para ulama menggunakan nama-nama yang lain. Wa dilalatuha, yang maknanya sama dengan nama yang mulia ini, yaitu salafus saleh. Dan tidak boleh dipahami dari hal ini wujud adanya tabayun, perbedaan makna di antara nama-nama ini. Bal kulluha, dan semua makna ini adalah muttafiqatun, seragam dalalatuha, maknanya tamaman 100% seragam. Wa hadhihi itlaqat, dan penggunaan nama-nama ini semuanya berangkat dari nususin, berangkat dari dalil yang menunjukkannya dan membenarkannya. Maka di antara nama-nama yang itu semakna dengan salafus saleh adalah ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul athar, firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, dan ghurubah. Penamaan ahlus sunnah wal jamaah, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan, jika sampai kepadamu kabar an rajulin bil masyrik, ada seorang yang tinggal di daerah timur dan dia adalah sahibu sunnah, dan orang yang tinggal di daerah barat, maka kirim kalam salam kepada keduanya, doakanlah doa yang baik untuk keduanya. Ma'akalla, betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Daerah timur, daerah barat di masa silam itu seringkali maknanya adalah Spanyol dan yang lainnya, Eropa yang sudah yang Muslim ketika itu. Sedangkan wilayah timur itu jazirah Arab. Maka lihat beliau menggunakan istilah ahlu sunnah dan menggunakan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Harani di kitabnya Al-Istiqomah mengatakan, wal bid'atu makrunatun bil furqah, dan bid'ah itu bergandengan erat dengan perpecahan, sebagaimana sunnah itu bergandengan erat dengan persatuan. Oleh karena itu ada ungkapan ahlu sunnah wal jamaah, yang lawannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ya, maka di sini terdapat pelajaran penting. Ketika orang itu semakin belajar ahlu sunnah, belajar untuk menjadi ahli sunnah dan berakidah dengan akidah ahlu sunnah, kok semangatnya adalah semangat untuk berpecah belah, maka ini berarti ada yang keliru. Ini ada salah asuhan, menjam istilah sastrawan. Ini ada salah asuhan. Kata orang Jawa ini namanya salah kedaden, ada yang tidak benar. Semakin kemudian mengenal akidah ahlu sunnah, kok malah semangatnya semangat berpecah belah. Padahal karakter sunnah adalah anna sunnah makunatun bil jamaah. Bahasanya semakin orang itu mengenal, faham apa itu ahlu sunnah, yaitu faham akidah ahlu sunnah, maka ahlu sunnah itu bergandengan dengan al jamaah, bergandengan dengan persatuan, persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu maka ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal furqah, bukan ahlu sunnah wal furqah, dan ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka memperhatikan persatuan kaum muslimin dan berupaya untuk menjaganya. Ya, dan beliau mengatakan di tempat yang lain di Majmu' Fatawa, Mu'arifan mendefinisikan ahlu sunnah, maka mereka adalah al-mutamassikuna. Definisi ahlu sunnah adalah orang yang berpegang teguh, memegang erat-erat kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para sahabat, yaitu as-sabiquna al-awwalun, kesepakatan para sahabat dari generasi Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sekian perkataan mereka. Maka untuk jadi ahlu sunnah, orang tidak harus mendapatkan rekomendasi dari Syekh A dan Syekh B, Ustaz A dan Ustaz B. Maka ahlu sunnah definisinya adalah orang yang kencang memegangi Al-Quran, sunnah rasul, dan ijma. Dan ijma, maka siapa yang demikian keadaannya, maka dia ahlu sunnah. Meskipun berbeda pengajian dengan kita, berbeda guru dari kita dan yang lain, ketika dia punya punya hal ini, kencang memegangi kitabullah, sunnah rasulnya, dan bersungguh-sungguh untuk tidak keluar dari ijma para sahabat, ijma kaum salaf terdahulu, maka dia ahlu sunnah. Boleh jadi berbeda ormas, boleh jadi berbeda tempat dan yang lain. Waqala aidan, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan, madhab ahlu sunnah wal jamaah itu telah qadim, telah dulu dan telah dikenal sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Karena madhab ahlu sunnah adalah madhab sahabat, Lihat madhabus sahabat, maka berarti ada model. Sahabat itu bukan hanya periode sejarah tertentu, namun memiliki model beragama. Madhabus sahabat alladhi talaqqahu, yang mereka dapatkan model tersebut, mereka dapatkan dan mereka ambil dari Nabi. Waman khalafa dzalika, siapa yang menyelisihi madhabus sahabat, siapa yang menyelisihi ijma' sahabat, karena mubtadi'an, itulah yang namanya mubtadi' menurut ahlu sunnah. Maka bukan yang menyelisihi Syekh Fulan, Syekh A dan Syekh B, Ustadz A, Ustadz B, maka dia mubtadi' menurut ahlu sunnah. Tidak. Yang mubtadi' menurut ahlu sunnah, alil bid'ah menurut ahlu sunnah, adalah orang yang menyelisihi madhabus sahabat. Apa itu ijma' sahabat? Menyelisih ijma' sahabat terutama dalam masalah-masalah akidah, nah itulah mubtadi'. Wa amma tasmiyah, ada penama dengan ahli hadis dan ahlul athar, maka itu ada sebagaimana saya katakan di perkataan para ulama semacam Imam Ahmad, Bukhari dan yang lain. Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' mengatakan madhabus salaf ahlul hadis wa sunnah wal jamaah. Madhabus salaf, nama lainnya ahlul hadis, lain nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau sebutkan bagaimanakah model beragama mereka. Maka lihat fasammahum, maka Ibnu Taimiyah menamai mereka, menyebut mereka dengan sebutan ahlul hadis. Demikian juga ahlus sunnah wal jamaah. Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh mengatakan min alamati ahlil bid'ah, di antara indikator dan tanda ahlil bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, adalah mencela ahlil athar. Itu siapa? Ahli sunnah. Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, beliau madzhabnya Syafi'i, di kitabnya Saraf Ashabul Hadis meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ahmad Ibn Sinan Al-Qattani, beliau mengatakan tidak ada di dunia ini ahli bid'ah kecuali dia membenci ahli hadis, yaitu ahli sunnah. Maka jika seorang itu terjumus dalam kesesatan yang namanya bid'ah, maka dicabutlah manisnya hadis dari hatinya. Wa sababu hadhihi tasmiyah, dan sebab penamaan ini yaitu ahlul hadis wal athar dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Alika'i dengan perkataan beliau thumma kullu man i'taqada madhhaban, maka semua orang yang meyakini satu madhab yaitu madhab akidah, fa ila sahibi maqalati, maka pada pemilik pendapat yang memunculkannya dia menisbatkan diri. Maka dia akan menisbatkan diri sebagai pengikut pemilik keyakinan tersebut. Dia menisbatkan diri kalau tidak pada orangnya ila ra'yihi yastaditu, dia menyandarkan diri kepada pendapat tertentu tersebut. Illa ashabul hadis, kecuali ashabul hadis. Maka ahli bid'ah itu mereka menamakan diri boleh jadi pada atau disebut dengan penisbatan kepada tokohnya, contohnya Jahmiyah, nisbah kepada Jahm, atau dinisbatkan kepada ra'yi, karena dia punya punya pendapat, yang kemudian maka dikatakan ahlu ta'til, dikatakanlah kemudian mu'tazila dan yang lainnya. Maka yang namanya ahlul bid'ah itu nisbatnya kalau tidak ila sahibi maqalah ila ra'yi ila ashabul hadis, kecuali ashabul hadis. Karena sahibu maqalatihi, pemilik perkataan yang menjadi akidah ahlul hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menisbatkan diri kepada Rasul. Mereka menyandarkan diri pada ilmu Rasul, dan mereka pun berdalil dengan Rasul. Wa ilaihi, dan kepada Rasul mereka yabza'una, yabza'una itu berlindung karena ketakutan. Maka takut pada kesesatan dan penyimpangan, maka mereka mengadu kepada Rasul. Wa bi ra'yihi yaqtaduna, dan mereka meneladani pendapat sang Rasul. Dan dengan hal itu, dengan itu semua mereka merasa bangga. Wa ala a'da'i sunnatihi, dan terhadap musuh-musuh sunnah Rasul, bikurbihim, dikarenakan kedekatan mereka dengan sang Rasul, yasuluna, mereka menyerang. Maka siapakah yang bisa menyeimbangi mereka, menandingi mereka dalam kemuliaan nama baik, wayubahihim, dan menyaingi mereka dalam lapangan kebanggaan dan luhurnya nama? Karena nama mereka diambil dari makna Quran wa sunnah, yastamilu alaihima, ya, memuat Al-Quran dan sunnah, litahakukihim bihima, karena mereka betul-betul merealisasikan Quran dan sunnah, liqtisasihim biakhdiha, karena mereka memiliki kekhasan yaitu mengambil dan berdalil dari Quran dan sunnah. Maka mereka mutaraddiduna, bolak-balik dalam penisbatan mereka, ilal hadis, kepada hadis, baina dzikrillahi fi kitabihi, antara mengingat Allah dalam kitabnya, antara dzikrillah, peringatan Allah dalam kitabnya, faqala ta'ala dzikruhu, maka Allah yang maha tinggi sebutannya mengatakan, Allah nazzal ahsanal hadisi, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, fahuwa, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, fahum, maka mereka Ahlussunnah adalah hamalatul Qur'ani, para pembawa Al-Quran, wa ahlu, dan ahlul Qur'an, wa qura'uhu ay qura'ul Qur'an, pembaca Al-Quran, wa hafadatuhu hafadatul Qur'an, penghafal Qur'an. Maka mereka kalau tidak menisbatkan diri, mereka berputar antara Al-Quran dan hadis Nabi. Ahlussunnah itu cuma muter, kalau tidak Al-Quran, hadis. Terjemah bebas yang demikian. Ahlussunnah, ahlul athar itu cuma muter, kalau tidak Al-Quran ya hadis, kalau tidak hadis ya Al-Quran. Wabaina, dan putaran yang kedua, kalau tidak Al-Quran yang tadi telah disebutkan, mereka menisbatkan diri pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka Ahlussunnah adalah naqalatuhu, periwayat hadis, hamalatuhu, pembawa hadis. Falasyaka, maka tidak diragukan bahasanya mereka berhak untuk mendapatkan makna ini, yaitu nama ini, yaitu Ahlul Hadis wal Athar, liwujudul maknayain fihim, karena adanya dua makna ini pada diri mereka. Ya, karena kita menyaksikan bahasanya manusia mengambil Quran dan Sunnah dari mereka, dan kita melihat bahasanya bariyah manusia itimat berpegangan fitasihima dalam penilaian benarnya Quran dan Sunnah kepada mereka. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, kami tidaklah memaksudkan dengan istilah alul hadis muktasirna, terbatas kepada orang yang mendengarkan hadis kemudian mencatatnya atau meriwayatkannya. Namun kami maksudkan dengan ahlul hadis adalah semua orang yang ahakku, orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis, mengetahui hadis, memahami hadis secara zahir dan batin, kemudian mengikuti hadis secara batin dan zahir. Demikian juga yang dimaksud dengan ahlul Quran. Yang dimaksud dengan ahlul Quran itu sama dengan istilah ahlul hadis, bukan hanya orang yang hafal Al-Quran namun enggak mengamalkan dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber akidahnya dan sumber amalnya. Namun yang dimaksud dengan ahlul Quran yang paling pokok adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, mengamalkan isinya dari sisi akidah dan hukum. Demikian juga ahlul hadis, itu yang betul-betul ahlul hadis itu adalah orang yang membaca hadis, mempelajari hadis, dan berupaya untuk mengamalkan hadis dari sisi akidah dan hukum. Kemudian penamaan dengan firqatun najah atau ta'ifah mansurah terdapat dalam hadis yang terkenal, yaitu hadis perpecahan umat. Sehingga Bani Israel terpecah menjadi 71 kelompok, umatku akan terpecah menjadi 72 kelompok, semuanya adalah jalan-jalan neraka kecuali satu saja, itu al-jama'ah. Ini adalah hadis yang masyhur, syahir, terkenal, thabit, valid, sahihun sahih, menyelisih orang yang mengesankan dhaifnya hadis itu. Demikian juga terdapat dalam hadis Muawiyah yang telah lewat, untuk istilah ta'ifah mansurah ada pada hadis Muawiyah. Terus menerus ada ta'ifah dari umatku yang mendapatkan kemenangan di atas kebenaran. Maka dari sini diambil istilah Taifah Mansurah. Firqatun Najiyah diambil dari hadis perpecahan umat. Semuanya ada jalan-jalan neraka kecuali satu. Maka satu itulah jalan selamat. Jalan selamat dari neraka di akhirat dan jalan selamat dari kesesatan di dunia. Alalika idhisaru usuli itiqat ahli sunnah wal jamaah mengatakan, faya maka mereka adalah Taifah Mansurah dan Firqatun Najiyah. Lihat ini. Maka nama Taifah Mansurah dan Firqatun Najiyah telah ditetapkan oleh Lalikai. Mereka adalah kelompok Al-Ahdiyah yang memberikan petunjuk. Mereka adalah kelompok yang adilah, yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Maka renungkanlah, semoga Allah menjaga anda, melindungi, merawat anda pada sifat-sifat yang mulia dan agung yang beliau sebutkan. Ibnu Taimiyah di Muqaddimah Aqidah Wasithiyah mengatakan, inilah i'tiqad Firqatun Najiyah, Firqatun Mansurah, sampai terjadinya kiamat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka perkataan beliau menunjukkan nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah Firqatun Najiyah dan nama lainnya adalah Taifah Mansurah. Dan Syekh Hafidz Al-Hakami di kitabnya Ma'arijul Qabul mengatakan, qad ja'a, terdapat berita as-sadiq al-masduq, orang yang benar perkataannya, al-masduq, dan orang yang mendapatkan perkataan yang benar yaitu wahyu. Bahasanya Firqatun Najiyah adalah hum, mereka adalah mangkana ala mislima kana alaihi huwa wa ashabuhu, orang yang beragamanya mengikuti model para sahabat, nabi dan para sahabat. Kemudian nama yang terakhir yang beliau bahas adalah al-ghuraba, orang-orang yang asing. Tidaklah samar itu jelas bagi seorang ahlu sunnah hadis tentang ghuraba yang terkenal dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Ya, Nabi mengatakan Islam datang, bada'a, berawal Islam itu asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah lil ghuraba, orang-orang yang asing. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira, bersikaplah yang sikap yang baik dengan sesama ahlu sunnah. Fa innahum ghuraba, karena mereka itu ghuraba, mereka itu sedikit. Sudah sedikit bersikap dengan sikap yang tidak baik. Sudah sedikit semangat yang ngejak gelut, ngejak tengkar, ngejak rame. Maka beliau berpesan, istausu bi ahli sunnah khaira. Bersikaplah kalian dengan sikap yang baik, jaga sikap. Dengan sesama ahlu sunnah, kalian jumlahnya sedikit. Sudah sedikit dan bercerai-berai. Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan hadis ghuraba dengan mengatakan, maka orang yang beriman di tengah-tengah ahli Islam itu asing, dan orang yang berilmu di tengah-tengah orang yang beriman itu asing. Wa ahlu sunnah, dan ahlu sunnah yang mereka berbeda dengan ahli ahwa wal bidah, di tengah-tengah ahli bid'ah itu asing. Wa da'una ilaiha, orang yang mendakwahkan sunnah dan bersabar terhadap gangguan orang-orang yang menyelisihinya. Hum asatu ha'ulai ghurbatan, mereka ini orang yang paling asing di antara orang-orang yang asing-asing di atas. Walakin ha'ula hum ahlullahi haqqa, akan tapi mereka ini keluarga Allah yang sejati, dan sebenarnya tidak ada keterasingan bagi mereka. Wa innama ghurbatuhum, sunnya keterasingan mereka di antara banyak orang yang Allah firmankan tentang mereka, wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau taati mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Fahaula, maka mereka itulah al-ghuraba. Sedangkan mereka yaitu ahlul bid'ah, itulah ghuraba yang sesungguhnya, orang yang asing, jauh dari Allah, Rasulnya, dan jauh dari agamanya. Dan keterasingan mereka ahlul bid'ah adalah keterasingan yang menakutkan. Meskipun mereka itu terkenal di tengah-tengah manusia, al-musar ilaihi, yang manusia itu menunjukkan tangan ke arah mereka. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya ghuraba itu bertingkat-tingkat. Di tengah-tengah orang kafir yang demikian banyak, orang Islam itu gharib. Di tengah-tengah orang-orang yang kemudian mengaku Islam dan berislam, orang yang beriman itu ghuraba. Orang yang berilmu di tengah-tengah orang-orang yang beriman itu ghuraba. Demikian juga ahlu sunnah itu ghuraba. Di mana? di tengah-tengah ahli bid'ah wal ahwa. Dan mereka itu ahlu sunnah adalah ghuraba di tengah-tengah manusia yang Allah katakan mentaatinya adalah mengantarkan pada kesesatan. Ghuraba yang hakiki itu ahli bid'ah. Ghuraba yang hakiki, aneh, yang demikian betul-betul aneh adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Yang mereka itu aneh, jauh dari Allah dan Rasulnya dan agamanya. Maka ini keterasingan yang menakutkan, meskipun orangnya kondang di tengah-tengah manusia. Falhurbatu salah satu anwa, maka keterasingan kata Ibnu Qayyim itu ada tiga macam. Hurbatu ahlillahi wa ahlu sunnati rasulihi. Ya, keterasingan keluarganya Allah dan ahlu sunnah rasulnya di tengah-tengah manusia. Inilah keterasingan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kabarkan tentang agama yang beliau datang dengan membawanya, bahasanya agama itu berawal dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Dan jadilah orang-orang yang beragama itu menjadi rupa orang-orang yang asing. Wa hadhil ghurbatu, keterasingan untuk ahlullah dan ahlu sunnah ini, qad takunu, boleh jadi terjadi pada satu tempat tanpa tempat yang lain, terjadi pada satu waktu tanpa waktu yang lain, terjadi satu komunitas tanpa komunitas yang lain. Walakin ahlu hadhil ghurbah, namun orang yang terasing ini, dia adalah keluarga Allah yang sejati, karena mereka tidaklah berlindung ila ghairillah, kepada selain Allah, tidak menisbatkan diri kecuali kepada selain Rasulnya, dan tidak mendakwahkan kecuali kepada selain ajaran Rasulnya. Dan di antara sifat ghurba yang Nabi SAW memujinya mereka adalah sifat mereka berpegang teguh dengan sunnah ketika banyak manusia membenci sunnah. Mereka tinggalkan apa yang diada-adakan oleh manusia, meskipun itu satu hal yang terkenal di tengah-tengah manusia. Demikian juga memurnikan tauhid, meskipun ini diingkari dan ditolak oleh mayoritas manusia. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul menggenggam bara api yang sesungguhnya. Ya, mayoritas manusia bahkan seluruh mereka mencela keluarga Allah ini, lighurbatihim, karena terasingnya mereka di antara manusia. Maka jadilah manusia menganggap ahlullah ini sebagai orang yang nyeneh, bahkan dituduh sebagai ahlul bid'ah, bahkan dituduh sebagai orang yang meninggalkan kelompok mayoritas. Bal al-Islam al-haq, bahkan Islam yang benar, yang itulah Islam, model Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa al-yaum, model Islam ini pada hari ini, asadu ghurbatan, lebih terasing dibandingkan Islam di awal kemunculannya. Meskipun a'lamuhu wa rusumuhu, meskipun tanda-tandanya, rusumuhum, kemudian koridor-koridornya itu jelas, masyhur dan terkenal, maka Islam yang hakiki itu asing sekali. Dan ahluhu, orangnya adalah orang-orang yang asing, asadda ghurbati, dengan sangat-sangat asing, bainan nasi, di tengah-tengah manusia. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Dan ini yang dikutip baru ghurbah jenis yang pertama. Dan mungkin akan kita di pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan ghurbah jenis yang kedua dan yang ketiga yang beliau sampaikan. Dan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita cuma satu sesi saja sampai pukul 9. Maka demikian yang kita bahas, kita baca, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.